الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا فتاح اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Duhai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Berkahi siapapun yang kau hadirkan dan yang menyimak ini, ya Allah. Jadikan pertemuan ini membuka hati kami semakin yakin padamu. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan lembutnya hati yang keras membatu. Sembuhnya hati yang berpenyakit. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim amin ya allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Sing yakin jawabnya. Apakah Allah yang maha agung menyaksikan pertemuan kita? Yakin? Apakah ada malaikat bersama kita saat ini? Malaikat pencatat ada, malaikat yang khusus datang ke majelis zikir ada, malaikat yang khusus memohonkan rahmat ada. Apakah ada jin yang hadir dalam kesempatan ini? Nah, ini saya tidak tahu. Tapi jin Islam yang ikut berjamaah besar kemungkinan hadir. Kalau malaikat pasti hadir, kalau jin bisa hadir bisa tidak. Apakah tempat yang kita duduki ini nanti daerah bersaksi? Bersaksi semuanya. Tidak ada yang lepas. Apakah Allah tahu masalah yang sedang kita hadapi? Tahu kan? Allah tahu rezeki kita di mana? Yang betul. Kan? Apakah Allah tahu Presiden Indonesia 2019? Benar, Allah tahu tidak? Ya sudah, kalau gitu tidak usah berantem. Tidak usah licik, tidak usah curang, tidak usah ghibah, tidak usah menyebar fitnah, juga tidak usah resah dan gelisah. Ihris ala ma yanfa'u. Antusiaslah, sungguh-sungguhlah, bersemangatlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Ini yang kemarin. Wasta'in billah. Dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi memang kita harus antusias sungguh-sungguh kepada yang manfaat, bukan kepada yang jadi dosa. Jadi pilpres ini sungguh-sungguhnya adalah kepada yang manfaat. Apa yang manfaat? Ilmu. Apa yang manfaat? Amal. Itu yang manfaat bagi kita. Jadi jangan sampai ikhtiarnya itu sesuatu yang tidak manfaat. Harusnya gara-gara pilpres yang ingin punya presiden terbaik, pada ke masjid, sholat tahajud yang bagus, sholat jamaah yang bagus, tiap hari baca Quran yang bagus, sedekah yang banyak. Allah lihat ini, jadi umat jadi makin bagus nih ibadahnya, umat makin kuat zikir dan doanya, umat makin banyak menebar manfaat. Tidak sulit nanti oleh Allah ditakdirkan yang paling membawa manfaat bagi umat. Ya. Tapi kalau kitanya sibuk saja, buka WA, nyebar WA, tapi doa kurang, tahajud tidak, tegang saja terus, lihat pulang paling, polling apa? Ah, Allah juga melihat ini hambanya lebih sibuk dengan WA daripada dengan Quran. Kalau ingin punya presiden terbaik yang maslahat bagi dunia akhirat kita, sekarang umatnya bergerak menjadi umat baik supaya nanti diamanahi pemimpin yang baik. Jangan cuma ingin tapi kita tidak berubah. Baik saudaraku sekalian, saya tuh tidak mau ngomong tentang politik tapi gak kuat. Politik ya, sudah selesai, lega sekarang. Oh ya, sebelum kita memasuki materinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum wa'fu'anhum bagi saudara kita yang wafat di Selandia Baru. Secara syariat ini adalah perbuatan zolim kepada saudara kita, tetapi secara hakikat ini adalah karunia bagi saudara-saudara kita. Karena bayangkan wafat di hari Jumat, hari terbaik, di masjid, di tempat terbaik, sedang sholat, amal terbaik. Masya Allah, susah dapat takdir seperti itu, kecuali orang-orang yang beruntung. Dan terbunuh lagi oleh seorang zalim, mudah-mudahan syahid. Yang syahid itu jangan dianggap tiada, itu ada di sisi Allah. Ya, itulah sebabnya kalau kita lihat keluarga yang ditinggalkan dan menyikapi dengan penuh keimanan, seperti siapa yang istrinya wafat itu, beliau tidak ada dendam, beliau memaafkan dan mengasihani pembunuh, tidak ada dendam sama sekali. Saya mendengar kata-kata itu, kepada yang membunuh istri tidak dendam, bahkan memaafkan. Bagaimana mungkin kita yang sama-sama bersujud, sama-sama memohon ke Allah, sama-sama baca Quran, sama-sama munajat, bisa saling membenci gara-gara beda pilihan pilpres? Ini serius sendiri. Lah itu istrinya dibunuh saja dimaafkan tanpa kebencian. Lah ini kita hanya beda pilihan bisa benci itu ke saudara sendiri. Syahadatnya sama, sholatnya semasjid lagi, sebelahan lagi. Kemarin yang berkunjung tamu ke Darut Tauhid, banyak ibu-ibu dari rombongan pengajian. Ada yang datang dan, tuh ini pasti potret lagi nih ya. Ada juga yang satu di sininya bawa 01, yang satu 02. Dua-duanya ngaji, dua-duanya ke masjid. Bagaimana mungkin kita jadi memendam ketidaksukaan hanya karena beda informasi yang didapat dan beda pilihan? Ini penting nih hadirin, banyak belajar dari saudara kita yang wafat dan yang menghadapi ujian di Selandia Baru itu, supaya kita tidak larut merasa paling berjuang untuk pilpres sampai kita abai kepada rasa bersaudara terhadap saudara kita. Baik, ini tidak ada hubungan dengan yang tertangkap tangan, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, tidak ada hubungan ya. Kajian yang kita bahas hari ini adalah Al-Fattah, Allah yang Maha Membuka. Di dalam surat Fatir ayat 2, dan yang bacalah yang suaranya bagus, mayatuhillah. Jadi Al-Fattah itu Allah yang Maha Membuka. Ada beberapa penjelasan. Membuka di sana bisa memberikan keputusan hukum, hukum-hukum Allah. Ada membuka itu memberikan kemenangan. Ada juga membukakan pintu-pintu kebaikan, pintu rahmat Allah, pintu hidayah. Kita coba sekarang. Karena kita banyak sekali memerlukan pertolongan Allah supaya terbukanya hati, terbukanya rahmat Allah, terbukanya fadilah kebaikan dari Allah. Silakan. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya min ba'di sesudah itu. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi satu-satunya yang bisa membuka apa yang tertutup adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini dibuka hidayah, dapat hidayah. Makanya kita harus minta terus kepada Allah, karena Dia yang bisa membuka apa yang tertutup. Mau masuk masjid bagaimana doanya? Allahumma aftahli abwaba birahmatika. Rahmatika. Ya Allah, bukakan pintu rahmat-Mu. Jadi kalau mau masuk ke masjid, kita minta dibuka pintu rahmat oleh Allah. Doa tadi yang membuka, Allahumma ftah lana hikmataka, minta dibuka pintu hikmah. Karena kalau kita sudah bisa paham hikmah dari balik hikmah, apakah hikmah itu ilmu Al-Quran, ilmu Rasulullah SAW, hikmah di balik kejadian beda. Contoh orang yang hilang dompet begitu marah kepada copet yang maling, tapi ketika dibuka hikmah bahwa ini itu adalah karunia Allah untuk mengingatkan dia jarang bayar sedekah, jarang bayar zakat, tidak sedekah, beda urusannya. Yang batal menikah, dia sedih luar biasa, tapi ketika hikmahnya dibuka, beruntung ternyata calonnya ini seorang yang tidak baik, untuk tidak jadi nikahnya. Kalau nikah bisa jadi celaka. Banyak kejadian yang dianggap pahit, getir, tapi ketika dibuka hikmahnya jadi syukur. Benar? Makanya doa tadi penting tuh, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram, supaya dibukakan pintu hikmah dan ditolong Allah dengan rahmat-Nya. Jadi Bapak Ibu yang baik, rezeki juga sepenuhnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah membuka, terbuka saja rezeki itu. Tapi kalau Allah menahan, tertahan rezeki itu. Kalau Allah mengambil, pasti pergi dari kita rezeki itu. Dan semuanya baik bagi orang yang beriman. Dibuka dia bersyukur, fakana khairula, ditahan dia bersabar, fakana khairula, diambil rezekinya dia ridho. Fakana khairula, paman rodia falaku ridho. Jadi sebetulnya hidup ini harus yakin bahwa yang menguasai segala-galanya dengan sempurna, total, utuh adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendengar pilpres-pilpres itu, banyak ingat siapa, ingat capres, ingat Allah. Kalau banyak ingat capres, yakin tegak, takut kalah capres. Ya. Halo? Kalau udah ingat capres, enggak ingat Allah yang menentukan, tegang. Karena akan jadi sandarannya tuh ikhtiar. Sandarannya itu upayanya saja, bukan Allah yang jadi sandaran. Ikhtiar itu ibadah, tapi sandaran itu wasta'in billah, Allah. Kan ihris 'ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah, antusiaslah, bersemangatlah dengan apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah, mintalah tolong ke Allah. Ingat jodoh? Hah? Kenapa deh? Gak usah ngacau, biasa aja. Ingat jodoh? Tapi gak ingat Allah pasti tegang. Aduh, gimana umur nambah, duit gak ada, keinginan menggebu, saya mau sama dia, dia mau lari lihat saya. Gak ingat Allah, nyesek itu ada. Tapi ingat dia ciptaan Allah, dia milik Allah, dia dalam kekuasaan Allah, yang membulak-balik hati dia adalah Allah. Dan yang paling tahu dia jodoh saya atau bukan adalah Allah. Dan yang bisa menentukan jodoh adalah Allah. Kira-kira tenang tidak? Lumayan. Langsung tenang sih mungkin enggak ya, butuh proses. Tapi kalau udah nyangkut begitu, udah Allah tahu. Huwalladzi anzala sakinah, dialah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di hati orang yang beriman. Apa ya? Jadi lihat ini, kalau ingin apapun, siapa tuh yang dulu sedih itu? Biduri, bukalah pintu hati untukku. Berat, berat, besar. Harusnya dia tahajud, ya. Bukan nyanyi. Biduri, Allah, saudara mikir siapa ini? Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya, pembuka dan yang menutup segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, satu tentang, maaf, kita ini sekarang dihormati orang lain karena Allah menutupi aib kita. Dosa, maksiat, ditutup. Dan kalau Allah mau membuka siapa diri kita, kebuka itu. Tidak ada orang yang jago menutupi aib, tidak ada. Dia ahli strategi untuk enggak bisa. Orang bisa kita bohongi bukan karena kita jago berbohong, tapi karena Allah belum membuka kebohongan kita. Kalau Allah buka, kebuka, kebuka. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah mau lakukan. Makanya kalau mendengar yang tertangkap tangan, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir, ini kemarin itu ada yang membunuh dosen, dosen membunuh, tahu kan? Yang ada tetangganya dibunuh karena ya begitulah, berpacaran dengan istri orang, akhirnya membunuh, dia pura-pura, tapi kan Allah Maha tahu. Dibuatlah luka, lukanya itu ternyata darahnya sama, jadi ketahuan. Allah yang membuka. Jadi jangan pernah merasa aman. Kita ini dihormati orang, sebetulnya setiap saat bisa dibuka nih aib kita. Hanya rahmat Allah saja yang membuat kita dihargai orang lain. Benar? Saudara, teman-teman ini pada kesini kan bukan karena saya udah jadi orang baik, karena saya ditutupin aibnya oleh Allah, ditutupin dosanya, ditutupin kekurangan dan kejelekan saya, sehingga saudara mau datang dan mau dengar. Dulu dibuka yang halal aja gempar. Halal, sah menurut agama, sah menurut negara. Ini semangat, begitulah. Tetap very hina. Tapi karena halal, jadi tidak jadi ancaman berat. Tanya alhamdulillah, yang ngambek-ngambek sekarang kan datang lagi kan Bu, datang lagi kan. Makanya ibu-ibu jangan kebanyakan mikirin urusan suami orang, ya. Urus aja suami sendiri, itu juga kurang keurus. Nah ini tuh kotor hati ya. Dengar ya hadirin, jangan merasa aman kalau kita berbuat maksiat dalam bentuk apapun, seperti WA pura-pura, itu gampang sekali bagi Allah. Cukup gak sengaja salah nomor, aduh cret, ting, tidak sengaja. Allah yang sengaja kita salah mijit nomor, salah kamar, enggak, askam, kamar asli itu. Karena Allah ingin membuka diri kita, ada jalannya buat terbuka. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah. Kenapa jadi pada tegang begini ya? Saya lihat sudah penuh kecemasan terbuka ini. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang selingkuh dan sebagainya, merasa tidak diketahui, belum aja Allah membuka. Tidak ada jagoan, tidak ada ahli, tidak ada yang terampil, tidak ada ahli siasat melawan kekuasaan Allah, tidak ada. Semuanya dikuasai oleh Allah. Dibuka, buka, tutup, tutup. Makanya pilihan satu-satunya kalau kita punya dosa, tobat. Tobat secepatnya. Mumpung belum dibuka, tobat. Jangan karena belum dibuka, nantang. Nantang, yaitu dengan berbuat maksiat lagi, itu kan nantang. Sudah ditutupi oleh Allah. Dia maksiat, maksiat, maksiat, ya tinggal dibuka oleh Allah. Atau dimatikan dalam keadaan maksiat. Jadi kalau ada orang yang dibuka aibnya, pada umumnya dia sudah sering melakukannya. Itu yang ke undangan, saya lihat di media tuh, ke undangan, ternyata dia ngambil amplop yang dari undangan itu. Lah tidak sengaja ada yang sedang merekam, kerekam, bukan tidak sengaja, diatur oleh Allah. Ketahuan ibu dan anak ternyata dua-duanya ngambilin amplop undangan. Jadi datang ke undangan khusus aja buat ngambilin amplop. Dia ngaku-ngaku itu buat bayar kontrakan, pas dibuka ada selamat menikah ya. Masa buat bayar kontrakan pakai selamat menikah. Jadi kita harus yakin bahwa kita ini sepenuhnya ada dalam pengawasan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah melihat apapun yang kau kerjakan. Dan kita dihormati orang lain karena Allah menutupi, dan jika Allah membuka pasti terbuka. Mumpung ditutup, tobat. Saya bisa lihat dari depan. Beda dengan wajahnya. Kayak banyak yang takut kebuka lah gitu. Padahal saya juga sama mikirnya, aduh, saya juga kalau dibuka tutung ini. Kalau ada kamera ini jelas sekali. Gitu. Wajah-wajah takut terbuka. Nah, supaya tidak dibuka oleh Allah, bersegalalah untuk tobat. Jangan membuka apa yang Allah tutupi. Jadi kalau kita bikin dosa, nyesal, tobat saja. Jangan diceritakan. Karena membuka yang Allah tutupi membuat kita tidak diampuni nanti. Udah kasih sayang Allah, kita ditutupi, malah sombong kita membuka-bukanya. Tobat saja. Ini maaf ya, misal ada seseorang pernah tergelincir sebelum menikah dengan pasangan yang tidak halal. Terus mau nikah, perlukah jujur ke suami? Kalau tidak ditanya, diam aja. Tobat, cepat tobat, perbaiki diri, ngapalin Quran. Nanti kalau tidak ditanya, ya tidak usah ngomong. Nanti dipilihkan suami yang tidak ngerti. Ya. Atau enggak kepikiran oleh suaminya buat tanya-tanya yang gitu. Jalani dengan penuh tobat. Lakinya juga gitu. Tobat. Jangan bangga dengan dosa, karena itu tidak akan bisa tobat. Nah, yang kedua, kalau kita mendengar aib orang lain, itu cobaan dari Allah tuh. Jangan pengen membeberkan aib orang. Kalau kita tahu aib orang, kita harus jadi kuburan. Karena kita suka, maaf, kita mendengar aib orang, kemudian kita beberkan, itu sama dengan menantang dalam tanda kutip, Allah mau membeberkan aib kita. Obrolan itu adalah amanah. Jangan sampai kita tahu aib orang, kemudian kita beberkan, itu akan dibuka aib kita. Makanya, jangan mudah terperangkap oleh obrolan-obrolan yang menceritakan aib orang lain. Mendingan gak tahu aja lah. Kalau tahu tuh beban bagi kita. Jadi pikiran, jadi kotor hati. Kalau tidak salah, saya pernah dengar ceramah Syekh Ali Jaber, semoga Allah menyayangi beliau. Ada tamu Syekh, katanya itu tuh ngomongin Syekh, dia kalau di belakang, di depan baik. Oh, saudara mau silaturahim atau ngomongin orang? Ini demi kebaikan saya. Oh, tidak. Kalau mau silaturahim silakan, kalau mau menceritakan keburukan orang jangan. Karena kalau saya dengar perkataan saudara, saya jadi buruk sangka sama orang itu. Orang itu senang, saya jadi enggak suka karena jadi dengki. Apapun yang dikatakan akan kembali ke dirinya. Sudah, kalau mau silaturahim dia boleh, kalau ngomongin orang jangan. Karena kalau kita tahu kejelekan orang, jadi kotor pikiran kita, benar? Ini pilpres ini, kalotor. Ini WA itu tahu, ampun. Banyak hal-hal yang tidak perlu yang kita jadi tahu dan tidak jadi apa-apa selain kita sebarin lagi. Hati-hati, hati-hati hadirin. Pilpres bukan untuk menambah dosa. Pilpres bukan untuk ngotorin hati. Pilpres bukan untuk memperburuk akhlak. Setuju tidaknya perkataan ini? Saya tes sedih lihat umat dengan pilpres ini tuh kelihatannya jadi rada kurang akur. Ada yang dipecat dari kantor, ada yang cerai suami istri gara-gara beda pilihan, ada ibu dan anak kamu ngasih bekal karena anaknya beda pilihan. Nah, mari kita belajar menutupi aib saudara kita. Sepakat? Jadikan kuburan reuni-reuni itu hati-hati ya diri. Jangan sampai reuni itu jadi ajang muka aib. Makanya saya suka malas reuni itu, karena mereka tahu saya zaman dulu. Saya mau masih lelucon sedikit boleh tentang reuni. Siap-siap. Ceritakan jangan. Udah gini menjerumuskan semua. Ini hanya selingan sedikit. Ada yang sudah 45 tahun tamat SMA. Berarti sudah pada tua-tua. Ayo reuni. Telepon aja udah nanti tunggu nanti di depan itu supermarket ya. Siap. Ada 3 teman akhwatnya lah, akhwat zaman dulu. Dijemput, ya nanti saya jemput. Udah muter 3 kali tuh. Pak Darjo, kalau maaf kan namanya sama ya. Pak Darjo teh keliling. Mana kalian di mana he cewek-cewek? Kami ada dari tadi di depan mau. Saya udah 3 kali muter. Kami ada. Oh itu kamu. Kok nenek-nenek semua? Emangnya kami masih SMA? Kami juga lihat ada kakek-kakek gundul. Itu kamu jauh. Ini efek reuni 45 tahun. Bayangnya lucu-lucu pakai seragam SMA. Istighfar. Aduh, saya baca itu terpingkal-pingkal. Keliling juga kali, mana cewek-cewek ini? Kami ada katanya. Oh itu nenek-nenek Ubanan. Kami juga lihat ada kakek-kakek gundul muter-muter 3 kali. Itu kamu juga. Istighfar. Saya tuh udah sekuat tenaga nahan gak akan cerita ini. Ini sih ngejebak katanya. Ampun ya Allah, maaf. Terusin. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah. Nah, oleh karena itu, kalau nanti di rumah juga ada yang belum terbuka hatinya, kita gak bisa maksa, karena yang membuka hati juga adalah Allah. Kita gak bisa maksa ingin disayangi, maksa ingin dicintai, enggak. Itu bukan wilayah kita. Maksa juga kan, cintai saya, cintai. Akhirnya lupa dia. Ini udah saya kasih bunga, cik, batas dengan cinta. Gak bisa. Jadi kalau kita mau ya minta ke Allah yang membuka dan menutup pintu hati. Jelas hadirin sekalian, tugas kita menjadi orang baik saja. Oh, saya sudah berbuat baik tapi saya gak dibalas kebaikan saya. Ya gak apa-apa. Kan kita berbuat baik supaya Allah ridho ke kita. Bukan supaya dia baik ke kita. Karena dia kurang menghargai, itu mah urusan dia dengan Allah. perkara kita tetap berbuat baik itu urusan kita. Ini penting hadirin. Bagi orang yang ingin memasuki derajat ikhlas, ya harus yakin yang membuka menutup hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah cemburu buta dan sebagainya tuh, karena itu saya lihat tuh ada yang membunuh seseorang karena cemburu buta, ini pasti tidak pakai iman. Kalau pakai iman ya gimana dia ngebulak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ah, kenapa saya suka sama seseorang? Ya mungkin saudara terlalu sering lihat, saudara sering komunikasi, saudara sering berinteraksi, padahal tidak baik, maka coba oleh Allah dikasih ujian itu. Nah caranya bagaimana? Ya kembalikan ke Allah yang mengambil rasa itu. Jelas? Nah sekarang yang membuka menutup pintu hidayah cuma Allah. Jadi kalau ingin punya anak soleh, ini saya baru dengar, saya bacalah ya yang Ustaz Abdul Somad dari ibunya cerita, boleh saya bacakan? Sudah baca belum? Saya bacakan ya. Semoga Allah memuliakan keluarga Ustaz Abdul Somad. Ibu, dekatkanlah dirimu dengan Allah. Ini kiriman. Ketika malam takziah Gurunda Ustaz Abdul Somad, semoga Allah memuliakan beliau, bercerita mengenang emaknya. Makku tuh gemar sedekah. Tiap melihat orang susah, pasti cari tahu ke kami untuk membantu orang tersebut. Tapi dia tidak pernah meminta ke aku, hanya cerita saja. Ini saya tulisannya begitu. Kalau duitnya tak cukup untuk membantu, aku paham. Ujung-ujungnya pasti minta tambahan untuk sedekah itu. Beliau juga bercerita ketika sampai di Bandara Medan waktu wafat maknya, dijemput oleh Pak Gubernur, ungkapnya. Pas saya keluar bandara langsung dikasih Pak Edi duit tebal sembali. Teringat saya rupanya duit emak dulu yang dimasukkan ke amplop yang tipis itu. Di setiap kotak tuh duit, duit, duit. Itulah yang dia bagi-bagi dari duit dia sendiri. Entah dia tahan selera makan dia atau duit sawitnya yang dibagi-bagi. Dia tak pernah minta duit. Hari ini Allah perlihatkan balasannya. Jadi ibunya tuh kerja itu sedekah, sedekah aja. Kalau kenduri mengundang orang untuk makan-makan di silo laut, mak saya selalu masak rendang sendiri di Pekanbaru. Tak pernah pesan di catering. Kenapa mak buat rendang jauh-jauh di Pekanbaru, tidak di Asahan saja, tanyaku. Jawab mak saya, aku tak tahu masak rendang itu bebasuh konciangnya apa tidak. Maksudnya dalam keadaan berwudu atau tidak. Ternyata emak saya itu kalau masak selalu mencuci beras, ikan, daging, selalu disirami dengan air solawat. Baju pun dicucinya dengan air solawat. Patutlah berkah hidup ini. Makanya yang bertuah bukannya saya, tapi emak saya. Terlihat beliau berkaca-kaca menangis. Lanjut beliau, emak saya sangat perhatian dalam pendidikan anaknya. Waktu kecil mak selalu mengantarkanku ke guru-guru ngaji dengan rotan yang dibelah empat. Ini aku serahkan anakku, Abdul Somad. Ini rotan, tolong ajari anakku. Kalau jahat Somad ini nanti pukullah tuh. Pukullah. Begitulah mak saya selalu menyerahkan aku ke guru-guru untuk belajar ngaji sejak kecil. Dan tak pernah lupa mengontrol anak-anaknya. Setelah beliau mengungkap tentang ibadah emaknya, mak saya tuh kuat ibadahnya, saya tak sanggup. Pada maghrib ke isya beliau duduk di sajadah, jam 9 beliau tidur, jam 2 bangun untuk tahajud dan zikir. Buku wiridnya tebal, sesudah itu selalu mandi sebelum subuh. Setiap Senin dan Kamis puasa, makanya pas beliau wafat dalam keadaan saum sesudah sahur. Satu hari Ustaz Abdul Somad pernah menguping percakapan antara emak dan sahabatnya, Wahidi. Apa kau doakan anak kau? Tanya Uwah. Dulu waktu itu di Mesir, di Maroko, tiap malam kau bacakan untuk anak itu 100 kali Al-Fatihah. Tiap malam, jawab emak saya kepada sahabat. Emak tak pernah cerita itu kepada saya. Patutlah saya di Mesir tak pernah sakit, tidak demam, di Maroko pun sehat walafiat. Tapi sekarang saya mulai khawatir karena emak telah tiada. Tak ada lagi doa mustajab dari beliau. Masya Allah. Begitulah hadirin. Perjuangan seorang ibu. sehingga Allah membukakan kepada putranya hidayah, limpahan ilmu, taufik, kesempatan berdakwah. Ini kan Allah yang menggerakkan. Umat didatangkan untuk mendengar ceramah beliau. Pasti tidak sempurna setiap orang. Ada sedikit-sedikit kekurangan. Tapi kita lihat betapa besarnya pengaruhnya sekarang untuk dakwah. Allah yang membuka. Syariatnya ibunya begitu gigih di dalam menjaga akhlak dan ibadah. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin anak soleh, tapi kita membiasakan ghibah, sibuk dengan WA, tidak baca Quran, kita yang menzolimi anak-anak kita. Malam tertidur nyenyak, tidak mau tahajud, kita yang menzolimi anak-anak kita. Makan tidak jelas halal haramnya, asam penting ada, kita yang zolim. Kalau anak-anak belum soleh, jangan nyalahkan zaman, jangan nyalahkan teman, evaluasi diri. Jangan-jangan itu buah dari kezoliman kita. Allah yang membuka menutup hidayah anak-anak kita. Begitulah sahabatku sekalian, termasuk nanti pilpres ya. Saya tidak mau ngomong pilpres tapi keinget aja. Sebetulnya saya tuh berharap ya pilpres tuh gentleman semua pihak. Gak usah pakai licik-licikan pihak manapun. Jangan pakai curang-curangan dari pihak manapun. Karena yang menentukan takdir itu adalah Allah. Dan Allah tidak memerlukan kecurangan siapapun untuk membuat takdirnya terjadi. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan, engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudzillu man tasya, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmulah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala galanya. Harusnya dengan seperti ini lurus-lurus saja, jangan pakai curang-curangan siapapun, jangan pakai tipu-tipuan, licik-licikan. Allah melihat semuanya, wasitnya itu pemilik langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau semuanya baik-baik saja, ngomongnya baik, betul? Berlomba-lomba, semua pihak berhati baik, berbicara baik, memberikan keteladanan yang baik, senanglah pilpres ini. Tapi kalau sudah dengan berbagai cara yang kurang baik, Allah melihat. Saya mau mendoakan semoga yang paling baiklah yang oleh Allah diberi amanah, jangan sampai yang licik, yang tidak jujur dalam bentuk apapun, pihak manapun, jangan sampai diberikan oleh Allah amanah mengurus negeri ini. Tujuan gitu. Saya tidak tahu yang mana yang licik, yang curang, tapi saya berharap tidak ada kelicikan, tidak ada kecurangan. Kalau pakai iman ada, enggak usah licik-licikan. Allah yang menentukan segala galanya. Arya, yang mana nyoblos, yang mana? Ate netral. Gak mungkin saya netral. Kalau saya netral, saya nyoblos garis, ya. Katanya dua kelompok itu ini. Cosin, gak bisa. Saya harus nyoblos salah satu hak konstitusional, gaya. Hak konstitusionalisme. Oh. Hak konstitusi saya adalah saya warga negara harus nyoblos. Yang mana coblosan saya? Tunggu dulu, kalau tekniknya begini, tidak boleh ada rasa suka dan sebel. Karena kalau ada suka dan sebel, akal sehat kita kurang maksimal. Tekan dulu, suka tekan, sebel tekan. Gunakan akal sehat. Tafakuri, oke. Ini apa kemampuannya, ini bagaimana kemampuannya. Sebetulnya sekarang akan lebih mudah melihatnya, karena yang satu sudah pernah 5 tahun memimpin bangsa ini, benar? Jadi sudah kita bisa nilai sendiri, objektif. apa yang dijanjikannya, apa yang dilakukannya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kebaca. Ini dulu mungkin masa jadi tentara, apa prestasinya, bagaimana, baca dengan baik. Analisa, pakai akal sehat, jangan pakai suka dan sebel dulu, ya. Mana nih kira-kira yang paling bisa memimpin bangsa sebesar Indonesia ini? Gak gampang, ini ngurus negara gede ini, bukan negara kecil. Harus negarawan asli yang matang. Kalau saya bikinnya gitu. Kemudian yang kedua, hati dirasa-rasakan. Yang mana ya? Yang asli gitu, yang asli lah ya. Kan ada rasanya tiap orang tuh. Saya juga kan ada rasanya ya. Saudara-saudara sekalian, di dalam menghadapi kehidupan ini, kira-kira asli gak tuh barusan? Ada yang asli, apa adanya, ada yang dikemas, semuanya ada rasanya. Dirasa-rasain dua-duanya. Mana? Karena kuncinya jujur dulu. Kalau mau sesuatu itu awalnya jujur. Rasulullah juga mengawali karirnya dengan gelar Al-Amin, jujur terpercaya. Kalau bicara dijamin kebenarannya, kalau berjanji ditepati, kalau diberi amanah pantang berkhianat. Ini kalau saya ngerasa-rasainnya dari sana. Udah, kalau udah pakai akal sehat, kita petakan dengan baik, dirasa-rasakan, ada rasanya. Ketawa tuh ada rasanya. Ada itu ya. Itu batuk-batukan. Ada rasanya. Simak, jangan yang dipotong-potong. Kalau dipotong-potong videonya itu cenderung direkayasa. Perhatikan, ada rasanya. Ini akal kita menilai, ini rasa hati kita menilai, selebihnya istiqoroh. Ya Allah, saya milih yang mana? Jangan lupakan itu. Karena yang penting bagi kita tuh jadi amal milihnya. Perkara siapa yang ditakdirkan, itu adalah Allah yang menentukan. Tapi perkara kita pilih jadi amal, nah itulah ikhtiar kita. Jelas tidak nih? Kalau saya mau begitu. Tinggal tanggal 17 aja kalau masih hidup ke sana ya. Kalau tanggal 15 meninggal berarti enggak nyoblos. Bismillah, blos, beres. Pasrahkan ke Allah, udah usah pakai berantem satu sama lain. Sepakat begitu hadirin? Saya sedih dah hadirin melihat bangsa kayak gini tuh ya. Umat yang sama-sama sholat, sama-sama ke masjid, sama-sama baca Quran, sama-sama sholawat, tapi saling memaki, saling menghina, saling menghujat, saling memojokkan, sedih. Saya itu suka ngebayangkan kalau Rasul tahu, Rasul sedih nggak lihat begini. Sedih tidak Rasulullah? Berarti Rasul sedih sekali. Apalagi sekarang ulama sedang diuji pada tampil, ya pada tampil tidak ada salahnya punya pilihan. Tapi kalau sampai tidak memberikan keteladanan yang baik, sedih. Tetap ulama itu pewaris Nabi, walaupun punya pilihan, punya keberpihakan, harus tetap jadi suri tauladan, benar? Lalu umat nanti mencari keteladanan siapa? Kalau para ulama gara-gara punya pilihan, kemudian akhlaknya jadi kurang bagus. Semoga Allah melindungi. Saya sedih dah kalau lihat ulama bertengkar, tuh sedih banget. Aduh. Kalau umat bertengkar ya itu sedih, tapi kalau lihat ulama bertengkar lebih sedih karena siapa lagi nanti yang jadi tauladan? Kenapa saya jadi curhat begini? Saya suka mikir sendirian, sedih sendirian, sekarang saya ngajak saudara sedih bareng-bareng. Begitulah, tapi gak cuma Allah nanti yang bisa membolak-balik hati. Nah nanti tuh ya, kalaupun nanti takdirnya siapa yang kepilih, ingat, jabatan itu bukan tanda kesuksesan. Jabatan itu bukan tanda kemuliaan, karena kesuksesan itu inna akromakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Makanya dipisahkan antara kekuasaan dengan kemuliaan. Makanya jangan kagum lihat kekuasaan, karena bisa sebentar aja dikasih, sebentar diambil. Kagum tuh lihat orang yang selalu dekat dengan Allah, ahli takwa. Nanti tinggal dibalik-balikan hatinya. Mem. Ya seperti zaman Pilkada Jakarta. Asalnya kan polling ini 70%, yang ini 3%. Tapi kalau Allah mau, ting-ting-ting balik-balikin, caos. Ini serius, sadir. Yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Padahal katanya dikasih bingkisan, coblos yang kedua, satu dua. Ini caos, jadi nomor tiga ya. Karena pilihannya dua dan tiga, caos. Katanya begitu. Makanya kita harus yakin, seyakin-yakinnya, biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebajikan, innaka ala kulli syai'in qadir, dialah engkaulah ya Allah, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala galanya. Pokoknya ngobrol apapun pasti ada dalam kekuasaan Allah, pasti yang menentukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kita cari adalah apa yang Allah ridhoi. Sepakat? Alhamdulillah. Bagi yang rezekinya mampet-mampet, Allah yang bisa membuka. Dada lagi, mau lari kemana juga cuma Allah yang membuka. Mau menjerit sekeras apapun, mau lari ke penjuru bumi manapun, mau memelas kepada siapapun, tetap cuma satu, Allah yang membuka. Al-Fattah. Dalam kesulitan, sesulit apapun, kalau Allah buka, pasti ada jalan keluar. Tapi kalau Allah tutup jalannya, gak bisa. Gak bisa. Makanya kembalilah kepada Allah sebagai sandaran kita satu-satunya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mau saya beritahu sesuatu yang tidak disukai Allah? Jawab hadirin. Kalau mau, mau. Kalau tidak, jangan bikin emosi. Udah malam. Mau tahu tidak? Suka diduakan. Kalau manusia sih ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kalau Allah tidak menerima kemusyrikan, salah satu yang bahaya bagi kita ya, yaitu kita lebih suka kedudukan di sisi makhluk daripada kedudukan di sisi Allah. Ini penting hadirin. Ada dalam urusan dunia, ada dalam urusan ibadah. Kalau di dalam urusan ibadah, maka itu jatuhnya syirik. Ini saya ulangi hadis ini ya, tentang yang tiga dihisab. Masih ingat? Yang pertama mujahid. Dia berperang sampai terbunuh di jalan Allah. Sesudah Allah tampakkan nikmat dan dia mengakuinya, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad. Saya sampai mati di medan juang. Lillahi ta'ala. Berjuang habis-habisan, berkorban nyawa, karena Allah pengakuannya. Tapi Allah tahu dan Allah berfirman, kadzdzabta, dusta kamu, bohong kamu. Kamu berjuang karena ingin dianggap pahlawan. Kamu berani dan sudah engkau dapatkan sebutan itu di dunia. Di akhirat diseret tertelungkupnya di ahli neraka. Tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Wa huwa alimun bidati sudur, dan dia tahu isi hati. Ternyata di hatinya lebih suka kedudukan pujian makhluk daripada kedudukan di sisi Allah. Hancur tuh amal. Termasuk yang dihisab kedua, yaitu para ulama yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Sama ada yang disebut kadzab, tak dusta kamu. Kamu berdakwah, kamu belajar agama karena ingin disebut ulama, ingin disebut dai kondang, mubalik terkenal, dai beken, dan sudah kau dapatkan di dunia, di akhirat diseret jadi ahli neraka. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dakwahnya, yang kurang cuma satu, tapi fatal, hatinya lebih suka kedudukan di sisi makhluk. Ini penting nih, jangan dianggap remeh. Karena itu sudah termasuk syirkul asghar, riya. Ayo evaluasi diri. Dari urusan dunia juga kita suka ingin kedudukan di sisi orang. Suka ditambah-tambah. Ingin dianggap pinter, ingin dianggap keren, ingin dianggap awet muda, ingin dianggap kaya, ingin dianggap berpengalaman. Pokoknya kita suka mengekspos diri pakai bohong demi kedudukan di sisi orang. Benar? Ada yang nyicil barang demi dianggap keren. Ingin dipuji orang, padahal yang muji gak pernah bantuin cicilannya. Ini masalah. Kita kadang nyiksa diri demi diakui, demi dikagumi, demi dihormati. Semua apa? Ini nyiksa, pasti tidak tenang. Karena segala yang bukan karena Allah tidak akan dikasih tenang. Hati ini dibulak-baliknya oleh Allah, hadirin. Kalau hati kita didominasi selain Allah, Allah ambil ketenangannya. Kalau hati kita ingat ke Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah tanam ke hati kita tenang. Makanya kalau sudah mulai galau-galau gitu, lagi bercermin galau, itu dia penilaian malu. Ya, biasa aja. Terima. Dan jangan takut penilaian orang cuma segitu-gitunya. Hei, kamu keren, jadi keren? Oh, enggak, tetap begitu. Ih, kamu awet muda, jadi awet? Oh, enggak. Ih, kamu jelek, jadi jelek? Iya. ini tolong nanti diperiksa ya. Kalau lagi jaim gitu kita, apa nih maksudnya saya tuh apa-apaan kayak gini? Mau cari apa saya? Cari kedudukan di sisi orang. Terus kalau dia muji mau apa? Tetep ya, cuma segitu-gitunya. Wih, hebat eh. Cuma segitu. Paling. Itu kan kita bisa sendiri ya kan. Mudah-mudahan sehat. Iya kan, kita suka ingin dikagumi orang tuh decak kagum, benar? Sendirian, ini kamar mau tidur. Banyak orang yang tersiksa. Nah, kalau hanya buat penampilan dunia, baju, HP, tidak dalam bentuk ibadah, itu aja udah nyiksa. Ingin kelihatan keren, ya. Tapi kalau sudah pakai ibadah, hancur tuh. Bisa dimurkai Allah. Coba akhwat, mana yang bahaya? Ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan soleha. Mana yang bahaya? Saya udah hut-hut dari tadi menjelaskan ilmu ini. Mana yang berbahaya? Ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan soleha. Hah? Kalau ingin kelihatan cantik, memang fitrah wanita. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, masalah. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Selalu bela diri. Boleh? Untuk siapa? Suami siapa? Kami para suami jadi saksi ya. Kepandangan, giliran banyak tamu, dandan, pulang dari undangan. Gak tinggal keringat buntet ya. Tenang Pak, terima kenyataannya. Nah kalau ingin kelihatan cantik wajar, karena memang naluri wanita begitu. Tapi kalau ingin kelihatan soleha, pasti menggunakan aksesoris ibadah. Dan ini adalah penipuan kepada Allah. Ya, lagi duduk supaya kelihatan ahli zikir. Ini sudah bohong. Makanya periksa, periksa, periksa. Saya itu nyari apa? Ini nyari apa? Nyari pujian buat apa? Nyari kekaguman makhluk untuk apa? Nyari follower yang banyak mau apa? Kenapa harus banyak yang like, komen, subscribe, follows? Kenapa mati-matian yang followernya satu dengan followernya 10 juta sama yang menilai adalah Allah? Oh langsung Instagram nanti delete. Ya sekarang ya alhamdulillah saya sekarang udah jarang lihat jumlah follower berapa. Ah, ngapain ada yang menilai mah Allah, benar? Hati-hati yang punya IG dan sebagainya apa? Yang punya medsos, haruskah semua diumumkan? Hah? Mau buka walaupun hanya dengan ikan asin. Tapi Saul Daud adalah amalan yang dicetak. Pahalanya. Ini serius. Nanti tanya ya. Kalau segala dipotret itu tanya. Kenapa asin aja dipotret? Nyender di mobil orang. Itu yang punyanya di dalam. Ini ada yang suka dipotret ya. Saya suka mikir. Potret. Pas dipotret yang ngaleng gitu ya. Kayak kok sobat baru. Ketemu baru. Ya. Tapi so akrab, so friend. Ini teh apa gitu yang dicari itu ya. Nanti diperlihatkan. Terus jadi gimana? Apakah memang jadi soleh seketika gara-gara dipotret megang leher kayak gitu? Dengkek itu namanya juga. Ya. Hati-hati nih, hati-hati. Saya tuh hanya mohon itu. Hati-hati, jangan-jangan yang kita cari itu hanya sibuk kedudukan di sisi makhluk. Itu sudah hilang nanti kita di sisi Allah. Karena Allah tahu isi hati kita. Cirinya mah pasti casing. Pasti kita sibuk sekali ngebagus-bagus casing. Bukan tidak boleh casing bagus. Tapi jangan sampai dipermudah casing, topeng, bungkus. Sampai kita mengabaikan isi. Allah, Allah yang memiliki segala-galanya. Kalau Allah suka kepada kita, kita selamat. Walaupun orang sebel ke kita, enggak bahaya. Nih, Riado, periksa nanti hati, ya. Cara jalan, kan ada yang cara jalan tuh set-set seperti peragawanti, misalnya. Tanya, kenapa saya jalan kayak gini? Nanti dijali ke jadi masalah. Ada yang kemana-mana tahan napas, gitu. Supaya kelihatan langsing sampai kekurangan oksigen ini mau apa? Bukan tidak boleh nahan perut ya, tapi jangan sampai nanti ahwat kalau lagi centil misalkannya lagi dandan misal mikir ingat ceramah ini teh apa-apaan sekarang ditotol-totol begitu kenapa? Tanya aja ke diri sendiri, kamu teh nyari apa ini? Kayak seto sini, karang palsu. Untung lelaki mah ya. Aduh, saya suka lihat ibu-ibu teh muni repot bisa lebih khusyuk dandan daripada sholat. Nanti tanya, mudah-mudahan kalau ditanya gitu akan lebih ringan. Akan lebih ringan, ya. Wah nanti saya gimana kelihatannya? Ya sebiarin atulah. Ya memang Allah ngasihnya segini, mau digimanain lagi atuh. Tuh. Dan yang paling penting mah Allah ridho ke kita dalam hidup. Gak ada lagi yang lebih penting selain keridhoan Allah. Allah ridho kita bahagia. Allah gak ridho gak bahagia. Mau sedunia muji juga gak ada apa-apanya. Nah ini mudah-mudahan dengan seperti ini Allah makin suka ke kita. Karena kita hatinya udah gak akan ada ingin diakui, ingin dihargai orang, akan ada itu. Itu software yang sudah Allah simpan di sini. Tapi segera kita alihkan menjadi ingin dipuji Allah. Bukan diperbudak pujian, pengakuan manusia. Ini sederhana dalam teori, tapi dalam praktek perlu mujahadah betul. Tapi kalau Allah mudahkan, insya Allah mudah. Demikian, tanggal berapa sekarang? Masih bulan Maret. Ini pengen cepat-cepat 17. Benar ya hadirin. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik itu amalannya. Periksa hati, ya, jangan sibuk nyari kedudukan di sisi atasan, di sisi istri, di sisi suami, di sisi anak-anak, di sisi tetangga. Terus saja cari kedudukan di sisi Allah. Yang penting Allah nerima amal kita. Yang penting semua yang kita lakukan jadi kebaikan yang diterima Allah. Udah puas aja di sana. Mau orang berterima kasih atau tidak biarin. Mau orang menghargai atau tidak juga biarin. Terus aja berbuat baik. tidak ada yang disia-siakan. Makin ikhlas, makin dicintai Allah. Nanti Allah ngatur apa yang terbaik bagi kita. Percayalah, ya. Allah sayang kepada hamba. Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu masalah kita lebih tahu daripada kita sendiri. Dan Allah lah satu-satunya yang menguasai semua jalan keluar, semua yang terbaik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari persoalan apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan pertolongan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang hatinya utuh bulat total hanya ke Allah tempatnya bersandar, tidak ada selain Allah yang disandari, fa huwa hasbu, maka baginya Allah cukupi. Allah tahu semua keperluan kita. Percayalah hari ini, selama ini aja kita ngaco diurus oleh Allah, apalagi kalau kita jadi ahli takwa dan ahli tawakal. Menajubkan, semua urusan ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.